Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya. Pada kesempatan pagi ini insyaAllah kita akan melanjutkan di dalam kita membaca tentang hukum siam puasa. Kita ambil dari kitab Fiqih Muyassar. Qala al-mu'allif rahimallahu minhumul amwat wa hafidhahumul ahya. Setelah disebutkan tentang hukum puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang tidak ada udzur. Apakah berdasarkan Al-Quran maupun sunnah, bahkan ijma' ulama' menunjukkan akan wajibnya ibadah puasa Ramadan. Kemudian dikatakan al-mas'alatu salisatu, permasalahan yang ketiga, aqsamu siyami, macam-macam puasa. As-siyamu qismani wajibun wa tatawwu'un. Yang namanya puasa ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Tatawwu'un mustahab sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila salasati aqsam. Sedangkan puasa yang wajib itu terbagi lagi kepada tiga pembagian. Jadi dari puasa yang wajib ada beberapa macam. Yang pertama, shaumu ramadhana, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana telah lewat penjelasannya dan adillah, dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, shaumul kafarat. Shaumul kafarat. Puasa kafarah. Sebagai kafarah, apakah kafarah dari dzihar, yaitu orang yang melakukan dzihar, seorang suami melakukan dzihar terhadap istrinya dengan menghukumi istrinya itu seperti ibunya, dengan istilah lain telah mengharamkan istrinya itu atas dirinya untuk tidak dijimai. Maka apabila dia mencabut pernyataannya tersebut, maka dia kena kafarah agar supaya memerdekakan budak. apabila tidak mampu untuk melakukan kafarah pertama ini, memerdekakan budak, maka yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiya musahroni mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak mendapati budak untuk dimerdekakan, maka dia mengganti dengan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumnya wajib. Demikian juga puasa kafarah yang terjadi jima hubungan suami istri ketika puasa Ramadan. Di siang Ramadan dia tidak ada udzur, termasuk yang kena kewajiban, dia melakukan hubungan di siang bulan Ramadan, maka dia kena kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu nah, hukumnya pun wajib. Demikian juga kafarah pembunuhan. Juga orang yang membunuh, dia kena kafarah untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu semuanya masuk hukum wajib. Dan ini termasuk lumayan berat, dikarenakan itu adalah sebagai peringatan agar supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kafarah tersebut. Yang ketiga, shaumun nadhri, yaitu puasa apa, melakukan nadar untuk melakukan puasa, puasa nadar. Seseorang menadarkan, apabila aku sembuh sakitnya, maka aku akan melakukan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Maka itu berkewajiban bagi dia untuk melakukannya. Atau dia mungkin sebagai karyawan bernazar, kalau aku naik gajinya tahun depan, aku akan puasa Ayyamul Bid 1 bulan. Maka itu berkewajiban bagi dia untuk menunaikan. Karena Rasulullah perintahkan, apabila nazarnya itu ketaatan, man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya taatilah Allah. Perintah dari Rasulullah untuk menjalankan nazar yang bentuknya ketaatan. Sehingga seseorang yang bernazar untuk puasa, maka dia berkewajiban untuk menjalankannya. Yang asalnya tidak wajib, tetapi karena dia telah bernazar, sehingga berarti dia telah melakukan ilzam, pengharusan terhadap dirinya atas amalan tersebut. Maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Itu 3 macam puasa yang hukumnya wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nadar. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadana wa fi shaumi tatawwu'i. Dan pembicaraan di sini itu terbatas pada puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Adapun macam-macam puasa yang lainnya, yang sisanya akan datang pada tempatnya insyaallah ta'ala. Sehingga pada bab awal-awal ini akan disebutkan hukum puasa Ramadan terlebih dahulu, setelah itu puasa sunnah. Qala al-mu'allif al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadana wal hikmatu min masru'iyati somihi, keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan tersebut. Jadi di samping puasa Ramadan merupakan kewajiban, maka di sana telah Allah siapkan keutamaan demi keutamaan pada bulan Ramadan. Yang pertama, fadluhu, yaitu tentang keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man qama lailatal qadari imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa man shoma ramadana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri, lailatal qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang menegakkan pada malam Lailatul Qadar, digunakan pada malam Lailatul Qadar melakukan ketaatan-ketaatan, terutama yaitu sholat malamnya atau sholat tarawih, imanan wahtisaban, dikarenakan keimanan dan mengharap pahala, hufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni bagi dia apa yang telah lewat dari perbuatan dosa. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, telah diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosanya. Syahidnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka keutamaannya, kata Rasulullah, hufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni bagi dia apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Dan ini tentunya keutamaan yang besar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan tentunya di dalam putaran setiap tahunnya, Ramadan ke Ramadan, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa. Tentunya pada momen tersebutlah kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin, walaupun di waktu-waktu yang lain, di kesempatan-kesempatan yang lain, bukan berarti kita santai-santai, bukan berarti kita kemudian mengabaikan untuk mencari ampunan Allah, tentunya tidak demikian. Akan tetapi ketika di momen bulan Ramadan, tentunya lebih untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada momen tersebut memang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan hamba. Sehingga tentunya di saat itulah kesempatan emas. Kesempatan emas. Maka kita hendaknya ketika di bulan Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, yaitu di dalam niatnya, terutama kita harus luruskan niat kita untuk Allah di dalam melakukan ibadah puasa tersebut. Kita berpuasa lillahi ta'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita isi waktu-waktu puasa Ramadan tersebut dengan ketaatan-ketaatan. Kemudian dalil yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu dan Jumu'ah ke Jumu'ah, Ramadan ke Ramadan, itu akan menghapuskan apa-apa yang diantara keduanya. Idza tunibatil kaba'ir, apabila telah ditinggalkan, dijauhkan perbuatan dosa-dosa besar. Maka dalam hadis yang kedua ini, Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutkan bahwa termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa seseorang, yaitu ketika melakukan puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Maka dengan amalan puasa di bulan Ramadan, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di antara dua Ramadan tersebut. Dan di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan bahwa takfiru dzunub, diampuninya dosa-dosa, dimaafkannya dosa-dosa, yang dimaukan adalah dosa-dosa kecil. Karena Rasulullah mengatakan idza tunibatil kaba'ir, bahwa dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka di sini mengisyaratkan bahwa yang diampuni di situ adalah terkait dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, tentunya ketika kita pada kesempatan bulan Ramadan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tobat tersebut tentunya amalan yang sangat agung, yang sangat mulia, dan itu bisa menggugurkan amalan-amalan dosa maksiat, sekalipun dosa besar. Sekalipun dosa besar. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan, kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kita minta ampun kepada Allah, dan kita bertobat kepada Allah, luju kembali kepada ketaatan Allah SWT, maka dengan upaya tersebut, mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita bertobat darinya, akan diampuni oleh Allah SWT, sekalipun dosa-dosa besar. Sekalipun dosa-dosa besar. Nah, apalagi puasa Ramadan adalah amalan yang termasuk mendapatkan kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lipat gandakan pahalanya tanpa terduga, tanpa terhitung. Yaitu Allah mengatakan illa siyam wa ana ajzi bihi, bahwa amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan ke 10 kali lipat atau lebih dari itu, kecuali amalan puasa, maka aku yang akan membalasnya. Allah SWT secara khusus yang akan membalaskan kebaikan ibadah puasa tersebut. Nah, wallahu ta'ala alamistawab. Adapun hikmah, di antara hikmah-hikmah disyariatkannya puasa, insyaallah kita ambil pada kesempatan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.